Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Sampai so niki usfuriyah nggih. Nggih usfuriyah, maklumatun usfuriyah, nasihul ibad gantosan. Usfuriyah halaman 7. Nggih, halaman 7 sampai pundi? Pas hadis as-samin lho. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utawi hadis ataminu kang kaping 8 iku an Ali ibni Abi Thalib saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Amin. Karramakum kemuliaake sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Kala ngucap sinten Sayyidina Ali? Kala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu lungguh ala kulli babin minal masjidi ing atase saben-saben ala kulli babin ing atase saben-saben lawang minal masjidi saking masjid yaumal jumuati ing dalem dina Jumat sapa sab'una 70 apane malakan malaikate yak tubuna hale podo nulis sapa malaikat yak tubuna hale podo nulis sapa malaikat annasa ing menungso nulis-nulis bi asmaihim kelawan pira-pira asmanin nas bi asmaihim kelawan pira-pira asmanin nas dengan namanya hatta yakuna sehingga ono iku akhiroman akhire wong yuk tabu kang den tulis sapa man sapa rajulun wong lanang jaa kang teko sapa rajul hina jalasa ing dalem semangsane lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar fala yu'dhi mongko orang larani sapa rajul ahadan ing wong suwiji fi majlisihi ing dalem palungguhane rajul walam yakul lan orang ngucap sapa rajul orang ngucape illa khairon kejaba bagus fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono rajul iku adana iku adana ahli yaumil jumati luweh andape ahli jumat ahli dino Jumat apane hadzon bagiane apane hadzon bagiane dingendikaaken niki teng hadis panjang potongannya bahasanya di setiap jeng Nabi ngendika teng setiap pintu masjid itu ada 70 malaikat yang mencatat nama-nama orang yang masuk masjid untuk ikut Jumatan. 70 malaikat mencatat nama-namanya. Walaupun niki nggih kok kok nyatet manual nggih mestine nggih. Apa sensor wajah napa pripun wae terus langsung kecatet-catet-catet. Dan yang ditulis terakhir niku adalah orang yang berangkat Jumatan. Registrasi niku ditutup lek ketika imam duduk di atas mimbar. Imam niku lek sing teng mimbar berarti imam yang menjadi khotib Jumat. Khotib Jumat lenggah pendaftaran di tutup pendaftaran yang bonus gitu, pendaftaran bonus. Dan kok laki-laki itu di majelisnya tempat duduknya di Jumatan itu tidak menyakiti seorang pun. Gak ngelarani sekitare, gak ganggu. Misalnya yang gawe wangi-wangi gak mau mabu terus ganggu kancane dan tidak berkata kecuali omongan sing sae, maka itu adalah derajat paling rendah dari ahli Jumat. Wadzalika terusane wadzalika ta mengkono-mengkono rajul iku alladzi wong yufaru kang den ngapura lahu kedue rajul apa ma perkara amila kang agawe sapa rajul minas sayyiati saking pira-pira ala bainal jum'ataini ing dalem antarane Jumat loro. Bainal jum'ataini ing dalem antarane Jumat loro. Seminimal-minimalnya laki-laki itu mendapatkan benefit utawa ganjaran perkara elek sing dilakoni selama satu Jumat, Jumat kemarin sampai Jumat itu, maka akan diampuni oleh Allah. Ya, hari pengampunan. Engko oleh sampean kadang-kadang delok film luar negeri terus enek wong-wong Nasrani nyong film-filme, biasanya ada napa penebusan dosa. Ngoten nggih, wong Nasrani wong Kristen itu ada penebusan dosa mlebu teng anu bayar. Teng Islam niku cek luweh gampangi, ngoten nggih. Di antaranya adalah hari Jumat. Pokoknya sampean budal Jumatan azan ngono iso sedang budal sadurunge khotib khutbah sampean pun teng niku pun wis gak usah napa nglarani kancane, gak usah ngomong-ngomongan sing gak apik, niku sampean pun angsal peleburan dosa selama satu Jumat. Al khabaro terus sapa sira ing hadis bitamamihi kelawan sempurnane hadis. Artinya ini potongan hadis, hadisnya panjang. Kama kaya dene keterangan kola kang ucap sapa kola kang ngendika sinten Allah taala maha luhur sinten Allah rupane pangendikane Allah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah al ayah wa idza qala lan ing dalem nalikane ngucap sapa rabbuka pangeran sira ngucap al malaikata ing pira-pira malaikat inni rabbuka lil lil niku nggih lil malaikati maring pira-pira malaikat ini setuhune ingsun Allah iku ja'ilun dadekake sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing pengganti ingsun khalifatan ing khalifah atau pengganti ingsun qolat padha ngucap sapa al malaikatu para malaikat. Ngeteng terusannya ayat niku ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu ana to dadosaken tuan fiha ing dalem ardi man ing wong yafsidu kang rusak sinten man fiha ing yafsidu kang rusak sapa man fiha ing dalem ardi wayasfiku lan nileake sinten man addimaa ing pira-pira getih wa nahnu hale utawi kita iku nusabbihu nyuciake kita bihamdika kelawan muji tuan wa nuqaddisu lan bersihake kita laka maring tuan. Ketika Allah menceritakan rencananya akan membuat khalifah lagi di bumi, maka malaikat sempat komentar, nopo jenengan badhe ndadekne makhluk yang akan membuat kerusakan lagi dan pertumpahan darah lagi. Komen ngoten falama mongko bendu duka sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase malaikat. Wa qala lan ngendika sinten Allah inni a'lamu ma la ta'lamun. Terusane ayat niku inni setuhune ingsun Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi sapa ingsun ma ing perkara la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Aku luweh ngerti timbangane awakmu. Fakhofat mongko wedi sapa al malaikatu malaikat fatofu mongko padha tawaf utawa mubeng maknane tawaf watofu lan padha tawaf utawa mubeng sapa malaikat haulal arsy ing dalem kiwa tengene arsy sab'a marratin kelawan pitung ambalan berdudukane ngoten wedi malaikatne. Akhirnya tawaf munyeri aras singgasananya Allah. Itu nyeri sampai ping pitu. Fatajawaza mongko ngapura sapa Allah anhum saking malaikat. Kama tajawaza kaya oleh ngapura sapa Allah. Loh, sik. Sebutan yang mencolot baris ngadabe. Fatajawaza mongko ngapura sapa Allah anhum saking para malaikat. Fa amaro mongko perintah ing para malaikat sapa Allahu Gusti Allah. Niki cerita lain diceritakan jadas ketika napa niku Allah menceritakan kepada para malaikat tentang rencana membuat khalifah. Terus malaikat sempat komen kurang percaya dengan khalifah yang akan diciptakan Allah, karena sebelumnya manusia ini sudah ada yang ternyata enggak sukses atau merusak bumi dan mengalirkan darah. Terus Allah loh, aku ini loh ngerti. Wah, bukan ini ngerti malaikat. Mengeri arsi Gusti Allah selama 7 kali. Akhirnya Gusti Allah ngapura. Terus mantun iku fa amarohum moko perintah ing malaikat sapa Allah Gusti Allah ayyabnu ing yen to bangun sapa malaikat bangun baitan ing bait utawa Ka'bah ala wajhil ardi ing atase lemahe bumi. Ala wajhil ardi ing atase lemahe bumi. Hatta lau adnaba sehingga lamun podo duso sopo auladu adama anak turune Nabi Adam. Faya tufuna mongko podo tawaf sopo auladu Adam podo tawaf haulal baiti ing dalem kiwa tengene al bait utawa Ka'bah. Sab'a marrotin kelawan 7 ambalan. Fatajawazu mongko ngapura sapa Allah anhum saking auladi Adam. Kama tajawaza kaya oleh ngapura sinten Allah anil malaikati saking piro-piro malaikat. Akhirnya Allah memerintah para malaikat untuk membuatkan baitullah di tanah bumi supaya anak-anak Nabi Adam ketika berdosa mereka bisa tawaf selama 7 kali dan menyebabkan Allah memaafkan dosa anak Adam ini seperti Allah memaafkan para malaikat yang dicerita tadi. Terus putih. Pak Amaro pada Jawa Sekar pada Jawa Jawa Malaya. Tumanazalu mongko podo temurun sapa malaikat. Fabanu lan podo bangun sinten malaikat alal ardi ngatasé bumi. Bangun al Ka'bah ta ing Ka'bah. Sumarofa'a mongkonuli ngunggahake ing Ka'bah sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala. Waktu tufani ing dalem wektune banjir taufan. Ing dalem wektune banjir taufan ilas samai maring langit Ar-Rabi'ati kang kap nomor 4. Ar-Rabi'ati kang nomor 4. Wa kholaqolan dadekake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahluhur sinten Allah dadekake almanarota ing menara fi jambil baiti ing dalem sandinge baitullah, yakni negesi sinten rawi al-Ka'bata ing Ka'bah. Summa sammahu mongkon nuli ngarani sinten Allah al-baita al-baital ma'mura ing baitul ma'mur. Disebutkan jadi dulu ini zaman wae tengon nggih termasuk banjir topan itu. Banjir taufan itu banjir zaman wae tanda tenggon kosong. Banjir taufan ini itu banjir bandang terbesar di dunia. Ini banjir yang terjadi ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sak dunyo ketelep. Jadi dulu Allah niku sudah memerintah para malaikat membikinkan Baitullah Ka'bah di bumi. Zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam. Nabi Adam dan putra-putranya dan ketika napa? Ketika berbuat dosa niku peleburan dosanya menyeri Ka'bah niku. Nah, terus-terus temurun sampai generasi Nabi Nuh niki diperintah enggak ada sing berangkat. Akhirnya kali Gusti Allah diadab banjir besar, banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia. Nah, ketika banjir besar itu Allah istilahnya piye? Ka'bah ini sing sampun enten itu diangkat ben gak kedelep banjir, diangkat di atas langit. Di sini diceritakan di langit keempat. Di riwayat lain dikatakan di langit ketujuh. Ka'bah selawas diangkat ke langit ketujuh, terus dibangunkan menara. Dan itu disebut sebagai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku simpel ngoten koyok Ka'bah penduduk langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya penduduk langit. Ini teng ceritane Isra Mi'raj jeneng Nabi niku ditinggalne teng Baitul Ma'mur. Diceritane kali malaikat Jibril Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat yang perharinya niku tidak kurang dari 70 ribu malaikat tawaf dan sholat di Baitul Ma'mur. Iki koyo teng Mekah, tamri penduduk langit. Nah, terus ketika zaman Nabi Ibrahim dibangun lagi Ka'bah, dibangun lagi. Dan Ka'bah itu lurus. Ka'bah dunia itu tentang cerita banyak riwayat. Ka'bah dunia itu poros dunia, poros rotasi dunia. Dunia itu berputar, ya. Boleh ngarani galaksi itu berputar. Porosnya itu dunia itu porosnya itu sunduannya tentang Ka'bah. Ka'bah itu kalau ke atas ditarik ke atas seret itu munggah lurusin ke Baitul Ma'mur. Lurusin tanah apa? Baitul Ma'mur. Ulama mengatakan ketika di Baitul Ma'mur ada batu yang jatuh, maka jatuhnya persis di Ka'bah. Dan di atasnya Baitul Ma'mur adalah ars Allah. Di atasnya Baitul Ma'mur ars Allah atau singgasana Allah. Maka itu lurus. Pun terus kembali lagi pun diwo. Watulul manaroti ya. Watulul manaroti utawi dhuwure utawa dawane utawa dhuwure tingginya. Watulul manaroti utawi dawane utawa dhuwure menara iku khamsumi ati iku khamsumi ati amin. Pelakon 500 tahun tingginya seperti perjalanan orang 500 tahun. Tuwiye. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane tinemu apa yaumul jumati dina Jumat yusaatu mongko munggah sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam muka-muka tetap alaihi muka-muka tetap mengatasi Jibril sopobu assalamu rubuh keselamatan amin. Malaikat Jibril ketika hari Jumat munggah alal mana roti ingatasi menoro, alal mana roti ingatasi menoro, menoro sing tingginya 500 tahun. Wayu adzinulan adzan sopo malaikat Jibril wa yusahatu lan munggah sapa Israfil malaikat Israfil alal mimbari ngatasé mimbar wa yahtubu lan khutbah sapa malaikat Israfil wa ya ummu lan ngimami sapa almika sapa Mikailu malaikat Mikail lil malaikati maring pira-pira malaikat fa idza farahu monggo idal nalikane rampung sapa para malaikat minas salati saking salat fa yaqulu monggo ngucap sapa Jibrilu malaikat Jibril maha salat mautai perkara niki lek kecepetan niki rek rekam nggih niki rekamane ngemake kula upload ten menapa namine kula upload ten internet ten situse DS ngoten ben penek damel nempel yen pun kok critane ngoten nggih masuk alumni ya ben ngaji iki sampean kan sampean wis iso koneksi internet nggih niku sampean iso nempel teng mriku ngoten nggih sementing ngaji jadi lek ketinggalan maknane mate ditempel piyambak mawon ngoten nggih download ini karena waktu ini mepet dan itu serotik mabuk mau sih. Bismillahirrahmanirrahim pundiro malaikat Jibril si. Fa'idha farohu mongkoy dalam nalikani rampung sopo malaikat minas sholati saking sholat fa'yakulu mongkoy ngucap sopo Jibrilu malaikat Jibril mau tayo perkoro hasol akan hasil lopo ma li kedue ingsun minat sawabi bayani minat sawabi saking ganjaran ganjaran li ajlil adhani krono arai adhan iku wahab tuhu aweh sopo ingsun ingma iku wahab tuhu aweh sopo ingsun ingma aweh-aweh li jami ilmu adhinina maring sekabiane wong kang adhan fi wajhil ardi ing dalem lemai atau lumai bumi. Jadi niki para malaikat wae Jumat niku Jumatan rek nggih. Jadi malaikat iki wae Jumat, Jumatan teng pundi Jumatane malaikat teng Ka'bah Baitul Makmur nggih. Malaikat Jibril munggah teng menara sing tinggi niku terus adzan. Dan setelah kegiatan Jumat niku malaikat Jibril ngendika apa yang didapat hasil pahala dari azannya itu akan diberikan kepada semua muadzin hari Jumat di seluruh bumi. Wa yaqulu lan ngucap sapa Israfilu malaikat Israfil mautai perkara hasolaka hasil di kedua ingsun minas sawabi sang bayani minas sawabi sang ganjaran lil khutbati maring khutbah atau krono khutbah iku wahabatuhu aweh sapa ingsun ing ma aweh li jami'i khutbai maring sekabehane pira-pira khatib fi wajhil ardi ing dalem lumai bumi atau lemai bumi. Sumaya kudu mongkon uli ngucap sopo Mikailu malaikat Mikail ngucape ma manone sayo ma utai perkoro hasolakang hasil lopo mali kedua ingsun minat tawabi bayani minat tawabi saking ganjaran li ajlil imamati krono arai dadi imam iku wahabatuhu aweh sopo ingsun ingma liman maring wong ya ummu kang imami sapa man yaumal jumaati ing dalem dina Jumat fi wajhil ardi ing dalem lemai bumi seluruh pahala muadzinnya malaikat Jibril itu diberikan kepada seluruh muadzin di dunia yang hari Jumat begitu juga pahalanya jadi khotibnya malaikat Israfil niku diberikan kepada khotib di seluruh bumi, khotib Jumat di seluruh bumi, begitu juga pahalanya malaikat Mikail yang mengimami sholat Jumat di Baitul Makmur, penduduk langit, niku pahalanya diberikan kepada seluruh imam Jumat yang ada di bumi. Ngaten nggih. Terus matur niku lho, terus sing mboten imam kalih khotib, mboten muadzin pripun? Ampun khawatir, ternyata ada kelanjutannya. Summa taqulu mengkonuli podo ngucap sopo al malaikatu poro malaikat, malaikat sing jumatan, mau tayo perkoro hasola kang hasil lana kedue kita atau lana kedue kita minas sawabi bayani minas sawabi sangking ganjaran minal jumati sangking sholat jumat. Sholat jumat yang malaikat yang putih Baitul Mahmud. Iku wahabnahu aweh sopo kita ingma li jami iman maring sekabiani wong sholat kang sholat sopo man sholat al jumati ing sholat jumat khilafal imami ing dalem burine imam ite. Dan ternyata yang tidak jadi khotib, tidak jadi muadzin, tidak jadi imam terdapat pemberian dari malaikat kebetulan angsal ngoten nggih ganjaran dari malaikat sing melu jumatan niku diparingi ten wong-wong sing melu salat jumat ning burine imam jenenge salat ning imam ning ngarepe imam gak jumatan jenenge wa yaqulu lan ngucap wajin arti sekedar ical malih wayakulan ucap sapa Allah Gusti Allah ya malaikati he para malaikatku atatak karomuna ana to padha loman ana to padha loman sira kabeh ala ibadi ngatasé kawula ingsun wa ana hale utahe ingsun iku akramul akramina luweh lomane wong kang loman kabeh ya malaikatihu malaikatku asyhadakum nekseni sapa ingsun ing sira kabeh anni setuhune ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahum maring ibadi wa hadza utawi iki-iki mulai niku fa yaqulu jibril ma hasolali panggih niku baris nginggile fayaqulu jibril ma hasolali minas sawabi ilakhirih pahala-pahala sing diparing ne para malaikat lan Gusti Allah tadi kulluhu ya sekabehane hadza iku mahsusun dan tentuake atau dikhususkan iku mahsusun dan tertentuake dikhususkan fi hadhil ummati ing dalem iki-iki umat. Pahala-pahala niku sedanten hanya diberikan kepada umat ini. Artinya umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasiba lan ora ana bagian iku maujud min hadza saking iki-iki kulli lisairil umami maring sekerine pira-pira umat al-madiyati kanggus liwat umat pahala-pahala ni malaikat pahala dari Allah hari Jumat itu hanya diberikan kepada umatnya jeng Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah hadir dari umat jeng Nabi dilahirkan dari umat jeng Nabi. Lho napa apa ngoten iki enten terusan iki kula ngendika sapa asah al-imam al-imamul alim al-imamu kang dadi pengarep al-alimi edwas terusan al-imamu alimul millah kang dadi pengarepe wong alime agama wadini lan tegese agama rupane az-Zandusi Imam az-Zandusi sami itu kurma sapa ingsun al-imam ing imam Abu Aba Muhammad bin Abdullah bin Fadil yuhkiya hale nyeritakake sinten Aba Muhammad nyeritake fi amatid darsi ing dalem akei pengajaran, ing dalem akei pengajian utawa pelajaran. Artinya Imam Abu Muhammad bin Abdullah Ibni Fadil ini sering kali menceritakan di dalam setiap pelajarannya bil farisiyati kelawan lughat atau bahasa Persia anil Auza'i, saking Imam Auza'i kola ngucap sinten Imam Auza'i marro liwatan sopo al sopo Maisarah bin Hunais, Maisarah bin Hunais fil maqdiri ing dalem pira-pira kuburan yauman ing dalem suwijine dina. Diceritakan bahwasanya Maisarah bin Hunais suatu hari melewati kuburan. Faqala mongko ngucap sinten Maisarah ngucap assalamu utawi rumo keselamatan iku alaikum kabeh ngatasi sira kabeh ya ahli kubur ya ahli kubur antum utai sira kabeh lana maring ingsun iku salafun dingini utawa disi wanahnu utawi kita laku maring sira kabeh iku kholafun kang keri. Assalamualaikum wahai ahli kubur, engkau adalah senior, saya junior, kamu lebih dulu, saya nanti akan menyusul bunga termasuk ide tanpa ini pengukuran. Farohima mongko mugo melasi sapa Allah Gusti Allah iyana ing kita wa iyakum lan ing sira kabeh wa ghafaro lan ngapura sapa Allah lan maring kita wa lakum lan maring sira kabeh wa barokalan paring berkah sapa Allah Gusti Allah lana wa lakum fi kudumin ing dalem tumeka alaihi ngatasi kubur idza sirna ing dalem nalikane dadi sapa kita ilama maring perkara sirtum kang dadi sapa sira kabeh. Artine semoga dhewe nanti wis dadi kaya jenengan sing sampun meninggal iki tetep oleh barokah oleh pengampunane Allah. Qala ngucap sapa rawi, rawi ini berarti imam. Kola ngendiko sinten imam niku Imam Auza'i. Kola ngendiko sinten Imam Auza'i yang meriwayatkan cerita. Farodha mongko balikake sapa Allah Gusti Allah arruha ing ruh ila jasati rajulin maring jasate wong lanang minhum kang setengah saking ahli kubur. Suatu ketika dijawab uruk salam niku moro-moro Gusti Allah ngeresakne balikne ruhe ahli kubur, salah satu dari ahli kubur itu ruhnya dikembalikan. Fa'ajaba mongkon jawab sapa rajul bilisanen kelawan lisan fasihin kang fasih. Lah kok enek salah satu kuburan jawab waalaikumsalam ngoten. Mungkin ngoten kurang lebih. Jawabane ngoten, Tuba bejo temen lakum keduwe sira kabeh ya ahli dunya he ahli dunya. Kamu sangat beruntung wahai ahli dunia. Tahujuna podo haji sapa sira kabeh fi kulli syahrin ing dalem saben-saben wulan arba'a marratin kelawan petang ambalan. Sangat beruntung sekali kau wahai orang-orang yang masih hidup, kalian bisa haji dalam satu bulan 4 kali. Faqala mongko jawab sapa Maisarah ila aina maring endi nahuju haji sapa ingsun fi kulli syahrin ing dalam saben-saben wulan arba'a marratin kelawan petang ambalan. Yarhamuka mongko ngelasi ing sira sapa Allahu Allah taala. Qala jawab sapa rajul, salah satu kuburan mau jawab al jum'ata utawi haji iku al jum'atu utawi haji iku dino jum'at. Tumma kola mengonuli ucap sopo rojul amma ta'alamuna onoto duru ngerti sopo sirokabe anna haing setuhune jum'at iku hajatun haji mabarurun kang mabarur makabulun kang ten terima makabulatun kang ten terima. Kola jawab sinten maisarah ku ngoten nggih akhbirna akhbirna kula aturi ngabari sira ing ingsun akhbirna kula aturi ngabari sira ing ingsun ma ing perkara nadau nada nadaumu kang langgengake sapa kita alihi ngatasi ma yarhamu kalloh. Oh nggih mbah nggih mbah matur suwun mbah. Terus selanjutnya mbah kula pengin tanglet mbah. Kira-kira napa niki mbah? Sing kudu dilanggengne niki kanggo kula penduduk sing tasih urip niki. Semoga Allah yarhamu kalloh ngoten. Sing ditakoni ngeten gak ditakoni nomor togel nggih teng kuburan. Kula jawab sapa rajul sing ning kuburan niku? Istighfarun utai istighfar ya ahli dunya he ahli dunya iku anfa'u luweh manfaat iku anfa'ul asyai luweh manfaat suci-suci fil akhirat ing dalam akhirat. Kala jawab sapa maisara fama mongko te apa manaka nyegah apa ma anturadda ing yen to jawab alaina ing atase kita assalamu ing salam. Napa kok mboten dijawab salam kula? Wau kok langsung tuba. Kola jawab. Iki tutupne sampai titik nggih. Kola jawab sapa rajul ning kuburan wau, assalamu ta'i salam iku hasanatun kebagusan. Fal hasanatu mongko ta'i pira-pira kebagusan iku qad rufiat teman-teman ilang apa kebagusan ana saking kita. Fala hasanata mongko ora ana kebagusan iku maujud lana kedue kita. Le aku gak jawab salammu karena aku iki wis mati, kebaikanku wis terputus. Jadi wis aku gak iso nerima kebaikan lagi. Tazitu kang tambah apa hasanat wala sayyata lan ora ana keolonan iku maujud lana kedue kita. Tangkusu kang sudo apa sayyiat. Kola jawab sinten mais. Kola ngucap sopo rojul kot rodina teman-teman ridho sopo kita angkum saking siro kabeh ya ahli dunia ya ahli dunia ridho-ridho bikaulikum kelawan ucapan siro kabeh bikaulikum kelawan ucapan siro kabeh. Assalamualaikum. Rohima muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah rupane ucapan rohima muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah fulanan ing fulan al mutawaffa kang sedo sapa fulan. Kola kola cerita sapa asyekh syekh al imamul alim al imamu alimul millah kang dadi pengarepe wong alime agama wadini lan agama rupane Az-Zandusi Imam Zandusi. Kala ngucap sapa Syekh sami itu ngrungokne sapa ingsun Aba Mansurin ing Abi Mansur al-Madzkuri kang den tutur yaqulu hale ngucap sinten Abi Mansur apa paring sapa Allahu taala Allah taala yaumat sabati wallahu a'lam bisawab. Monggo kita tutup kanthi wausan hamdalah sang sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. kurang lebih saya kula nyuwun agung pangapunten iki koyo lebih beberapa menit lan matur suwun jazakumullah. Tetep nggih benjing pokoknya jam 10 lek mboten nenten informasi napa libur nggih berarti ngaos ngoten nggih. Dan matur suwun jazakumullah wassalamu jazza billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi